wasuilalan ki sunyi perso sopo asidli imam asidli radhiyallahu anhu. Imam asidli dipun sunyi perso dening muridipun. Wakilalan dipun aturaken lahu maring asidli apa anna Abu Turab satemene Abu Turab. Abu Turab niku termasuk muridipun asidli. Iku zukira ditutur-tutur disebut-sebut diceritakne kali wong akeh annahu satemene Abu Turab iku jaen keluwen fil badiyati ning tengah alas. Abu Turab niku tengah alas keluwen. Nanging faro'a mongko banjur ningali sapa Abu Turab. Ningali al-badiyata ing alas, kulaha sekabehane badiyah ditingali to'aman ing dadi pananan kabeh. Jadi enten kasus enten keadaan kejadian muridi asyidi namina Abu Turab niku riadoh temu alas. Terus akhirnya ngalami setunggalipun keadaan si Abu Turab niku ndelok sedulur sing teng alas niku dadi panganan aku. Watu barang niku dadi apel, krikil-krikil niku dadi grontol. Panganan. Terus bundi, komentari pun Asyibli terus bundi. Kasusnya teniki lek menggai Imam Asyibli terus bundi. Fakola. Mongko dawuh sapa Asyibli. Abdun wufiqa bihi. Rufiqa bihi. Walau balagha ila mahalli tahqiq. Lakana kaman kola inni abaitu inda rabbi inni abitu inda rabbi fayut'imuni wa yusqini. Abu Turab kuwi ngalami kaya ngono kuwi aja kesusu bangga supaya krikil wis iso dadi grontol, watu wis iso dadi jenang. Ibarate ngono. Pang-pangan wit-witan rumangsane kaya ciki. Dipangan nggih enak kan. Nek watu gedhe didemek ngono tok wis metu kokakolane. Ngono kuwi aja kesusu. Nganggep lek ngono kuwi wis nyampe, aja kususu nganggep lek ngono kuwi wis sampurna. Mergo ngono kuwi, wa utawi Abu Turab iku abdun dadi kawulane Gusti Allah, rufiqa kang diwelasi sapa bihi kelawan si Abu Turab. Iku ngono sakjane Gusti Allah welas. Mergo lek ora dinonokne dia urung patek ngandel lek ning tengah alas kuwi ana rezekine Allah. Supaya dia ngandel karo Gusti Allah diketokno lek kabeh sing ning alas ngono kuwi ternyata rezeki saka Gusti Allah. Lek pancen dia temeka ning gone makom hakikat sing tenan. Ora perlu ngenteni ketok panganan, ora usah ketok panganan wis wareg. Lho ngoten. Nek pancen walau balagha lamun wis bisa temeka sapa si Abu Turab. Bisa temeka ila mahalli tahqiqi maring panggonan hakikat. Lakana mongko yektine ana sapa si Abu Turab iku kaman kaya dene wong kala kang ngucap sapa man abitu inda rabbi. Abitu nginep sapa ingsun inda rabbi ana sandinge pangeran ingsun. Payuta imu mongko banjur nyuguhi panganan sapa rebini ing ingsun wayustini lan mugi ombenan sapa pangeran ni ing ingsun. Dadi nek panjenengan dhewe ahli hakikat tenan ya. Ya yakin nek napa dhewe nyanding teng Allah tenan. Ora usah ngenteni luwe barang warek to. Mboten. Krana sewengi-wengi jagongan karo pangeran, gak tau krasa luwe. Krana gak krasa luwe, gak perlu ketok panganan, tapi wis warek terus. Mboten. Fayut imuni wa yustini niku tegese moro-moro ya semoro duduk panganan lah larang kangelan barang, ngoten lho. Lah nek sing moro-moro marem kaya mangan, marem kaya ngombe, wis malah wis penak. Lah nek larang alas iku ketok panganan kabeh, malah terus milih barang bingung, tak kabeh malah. Iku. Faqala qala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah. Ya saat ini kita terus ini ku dan gambarakan sing hubungan kali dawuh Syekh Ibnu Athaillah laisa man sabata kullu man sabata tahsisuhu kamula tahlisuhu laisa ora ana sapa kullu man saben wong sabata kang wis tetep apa tahsisuhu tahsise man keistimewaan man orang itu kamu lah mesti sampurna apa tahlisu keikhlasan iman. Jadi tidak sinkron antara tahlis karo tahsis. Ya, tahlis karo tahsis niku mboten sami. Tahsis niku keistimewaan, lek tahlis niku penyelamatan, mboten lho. Jadi sing penak dimaknani. Timbang takhlis dimaknani ngudari, ngoten angel. Nek tahsis niku mengkhususkan orang diberi keistimewaan oleh Allah. Nek takhlis, yen tahsis niku diberi keistimewaan, nek takhlis orang diberi keselamatan. Nah, antara keistimewaan dan keselamatan itu tidak seiring. Orang mesti bareng, betul loh. Yusrajan kadang-kadang bareng, kadang-kadang bareng. Neng orang mesti bareng. Orang kok angruang istimewa mesti selamat. Lan orang angruang selamat mesti istimewa, betul mesti. Enak uang istimewa, numpai motor, motor istimewa. Orang mesti selamat, kok bisa tabrakan, gitu ke? Tapi uang mesti selamat. Durung mesti lek numpak motor. Ning kadang-kadang wong numpak motor kuwi ya selamat. Loh, ngerti lho, Dik. Benar nggih? Jadi, yo lho mosok wong ketaruan karo besok dikeki karomah koyo ngono mosok ora selamat lho akeh. Dikeki karomah malah cilaka ya kira-kira. Enek wong dikeki sepeda motor ora mundak waras, dempule pulek kabeh ya enek. Enek wong ora dikaki apa-apa ning omah ae ora iso metu-metu malah selamat ya pirang-pirang. Mulane antarané selamat karo istimewa itu tidak mesti bareng. Pun. Sami kali niku wae si Abu Turab niku wae. Dipameri kali Gusti Allah alas kabeh dadi panganan. Apa mesti selamat? Dan mesti mungkin dari satu sisi dia dapat keistimewaan karena tidak akan keluhan di situ. Tapi mungkin durung mesti lek taufite selamat. Mergo mungkin pas delok indahe panganan ning alas dhek lali karo Gusti Allah. Oh, ngoten persoalane. Qala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fi Lathaifil Minan. Ing dalam kitab Lathaifil Minan. Dan ini berarti bicara soal karomah. iki kan apa dijak serojo pengalaman sithik bicara soal aroma. Pengenane kok bahas gulai terus iki. Saiki bahas aroma. Serojo lego sithik. Wa lam ngerti sapa sira. Anal karomati sak temene piro-piro kramat parotan yang dalam suci waktu suci ambalan iku tadharu pertelo apa karomat ketok apa karomat lil wali kedue wali nafsihi awak diwini wali karomah itu suatu ketika hanya bisa dirasakan sendiri oleh wali itu. Wong liya gak enek sing roh lek dhewe wis oleh karomah. Tapi wali kuwi rumangsa wis oleh karomah. Enten sing model ngoten. Wa tarotan lan suci mangsa iku tadharu ketok apa karomah. Minhu saking wali ligo ini manfaat kedua liane wali kadang-kadang wali dhewe ora rumangsa tapi wong liya roh lek wali kuwi duwe karomah dhewe iki biasa-biasa saja ngoten rumangsane waline kuwi dia nyuguhi tamu itu ya sama ya pedang ya enak sego jagung ya dua enak sego jagung jangan asem dua enak jangan asem nah, tapi jari sing disuguhi ini jari kayak sate banyu putih jari kayak susu loh jadi rokok ini tuh mereka ya orang terkenal tapi jari rasanya kayak jisamsu jari bagi sing waline dhewe niku wau niku jane ora ana apa-apa ya biasa enggak merasa apa-apa lan yo ora ana ndungani tak asmane ben berubah dadi rasa ora ora ngono tapi bagi wong liya sing disuguhi niku rumangsa lek sing di ombe niku susu padahal sing disuguhi niku banyu putih nah enten karomah model ngoten iki kan. Sing awaki ya mlaku biasa. Tapi jare sing nyawa kok cepet banget. Aku sampe kepontal-pontal ra iso mutuki. Aten. Nah. Pun. Iku cara warah-warahe wis pundi. Wa in dhahar. Monggo lamun pertelo lil apa karoma lil wali kedua wali oleh pertelo fi nafsi yang dalam awak diwini wali diwi wong iya gak ngerti iku fal muro jumoko tekan dikersakan iku ta'rifuhu oleh ngenalaken Allah ing wali mau dikenalno bi kudratillahi kelawan kudrohe Allah. Nek enek keanehan-keanehan sing dipahami wali. Wali ora ora kok. Ya wali ngalah. Sopo ya mbuh kadang-kadang wali niku ya ora rumangsa lek dadi wali. Kadang-kadang tiang sing modele si wali niku wau ngerti karomah. Kanggo awake dhewe niku maksude Gusti Allah memperkenalkan sifat kudrohe Gusti Allah tengene si wali. Artinya diunggahne kare Gusti Allah sing mungkin asale tiyang niki tesih terpengaruh olah pikir sebab akibat. Nek ngene kudu ngene, lek ngene kudu ngene, lek gak ngene gak iso ngene. Mungkin biasane tesih mempengaruhi ngoten. Terus kali Allah Taala dipameri. Ana kedadian-kedadian sing ora usah ngono kuwi tibake wis dadi. Kedadian-kedadian sing ora usah ngono kuwi tibake wis dadi. Contone kadang-kadang bojone mau mboten ro. Lek si wali iki wis nampa karomah ka Allah Taala ni bojone sora. Sing ro yo waline tok. Napa conto ngeten. Upamane ngono. Karo Gusti Allah niku wali niku adalah diparingi melarat. Gusti melarat itu gak duwe penggawean sing ketok nyotok. Secara wajar usaha sing ketok ngoten mboten dite. Alah ya sak kecandhake. Ana dilakoni ra ana ya meneng ae. Sak mampu-mampune ibadah. Nah. Tapi dia penuh keyakinan lek sembarang kali ini nyukupi Gusti Allah. Nah, cuma suatu ketika keyakinan niku wau jenenge sering dilokno bojo. Samane piye to, Mas? Mosok wong urip kok gundang-gundung. Rajin penggawean sing dinggah. Ngoten. Lah. Karena dunia ini waktu itu si wali itu suatu ketika dia mudun keyakinannya dia bisa ragu-ragu ya anakku mulai lima terus nyambut jariku pangkah ngina-ngina ya itu waya ini yang barep itu waya ini SMA yang anu terus orang itu gawian itu iya soalnya nyekolah no anakku iya. Usah penggawean kok rumah jadi maklar, urung mesti ada uang dodol. Bagaimana kata? Soal-soal ini metu ragu-ragu ini. Nah, nanti kau metu ragu-ragu ini. Sekarang Gusti Allah dia buka dituduh ini karoma. Napa upamane? Karo Allah mau dikai karoma, dipaling padang hati ini sampai iso njeluk takdiri anaknya. Mau anak esing barep so arep jadi sarjana, anak esing nomor loro arep jadi insinyur, mau anak esing nomor telu arep jadi bupati, anak esing nomor papat jadi camat. Ayam mati, anteng, anteng ayam yakin, anak esok kabar kali sukses kabar. Akhirnya ibadah stabil. Dene bojone cerewet ngomong, dhek e ora bingung, ya ora jengkel. Ya wis wis maklum wong lanang bojo kurang ngerti, tapi aku yakin nek soal anakku dadi wong sukses. Sing penting tak didik sing dadi akhlak sing apik. Upama dadi bupati ya bupati sing bener. Upama dadi camat ya camat sing apik. Upama dadi insinyur ya insinyur sing jujur. Mau jadi sarjana ya sarjana yang manfaati. Tapi aku yakin so anakku bakalnya karo Gusti Allah digawe ngono kuwi mergo dibuka takdire Allah Taala. Enten model kok iki enten. Terus lha kok nyatane sampai saiki panggah ora duwe biayane nggih sekolah. Ngoten. Niku banyak Gusti Allah memperkenalkan diri kepada si wali itu bahwa yang berhak ngurusi anakmu itu bukan kamu, tapi aku sendiri. Mulane kowe ora usah bali-bali ngurusi, kowe wis butuhmu salah salah tau wiridan-wiridan. Nek kowe duduk sithik-sithik pengen jare-jare ya ora lah. Soal anakmu aku sing ngurusi. Wa hadiyatuhu lan sifat ijene Gusti Allah. Wa anak kudro tahu lan sak temene kudroe Gusti Allah iku lata tawakafu orang ngenteni. Orang ngenteni ngalal asbabi ngatasi pura-pura sebab. Jadi kudro ini orang ngenteni sebab. Nek menungso kudroe lak ngenteni sebab. Teman kuat melayu lak ngenteni mangan marjek. Lek wetenge kluwen kan mlayu banter ya ora iso. Lah niku lek kudrohe menungso. Lek kudrohe Allah niku mboten nganggo sebab. Langsung saged. Bar dibuka rahasiane anake ngoten, dhek malah ragu-ragu. Mosok saged to Gusti, Gusti. Mosok saged to Gusti, Gusti. Keri-keri bar muni mosok saged ngoten niku. Dia ini tangi turu, moro-moro itu tak kena dermemel. Yasin wal Quranil Hakim, inna kalamin al mursalin, ala suratil mustaqim, tangsil ala sisi rohim, itu gitu kok mama untuk apa orang mau beli loh. Neritil urut sampai kata rojiun. Padahal sahur ini orang apa? Moro-moro daerah ragu-ragu, wiwiwi dan ujuk munek-munek. Mergo karo Allah atine dibuka ro rahasiane anake bakale dadi sarjana, dadi wong pinter, dadi ngene ana ta ya. Kok malah ngaku-ngaku. Soale ngono bar wiridan kesel keturon, tang itu wisuk iki tangi pun dremimil gak kena dimpet. Moro mulya si Al-Qur'an lagi nak kala nang mursalin ala surat mustaqim. Ora oleh dimpet. Dindek ora kena. Moro-moro sampe rajiun. Bar pendek. Aku malah apa Yasin. Oh, iya lek ngono wong ngapal wong pinter kuwi ora kok mergo ngapal kok. Ora kok mergo iso maca. Tapi lek Allah ngersakno kuwi ya apal. Buktine aku dhewe ngalami yo. Rumah sane bojone dhewe maca. Bojone ambek gawe kopi, gawe kanon ning pawon sing lanang dimimil ning pesalatan. Maca Yasin itu maksudnya maca Quran tiba-tiba itu mah ngapalan seluruh yang dia atal dada itu dia dewe tak itu maksudnya Gusti Allah memperkenalkan diri terhadap kekuasaannya kepada wali betul wa annal awa'ida bangsa temennya piro-piro ngawaid ngawaid itu piro-piro alang sing saiki ketoke menyulitkan anake ora iso sekolah mergo biayane ora enak iku ngawaid iku wa utawi Gusti Allah iku hakimun kang mutusaken ngalayae ngatasi ngawaid halangan-halangan yang sekarang muncul itu tidak menjadi halangannya Allah. Tapi justru Allah lah yang memutuskan bahwa saat ini ngawaid itu harus muncul. Bukan kok ngawaid itu muncul untuk menghalangi Allah, bukan. Tapi memang Allah memutuskan saat ini ngawaid harus muncul, halangan harus muncul. Tapi bukan menghalangi Allah. Sama sekali tidak menghalangi Allah. Laisat orang apa ngawaid. Ya yo ngawaid, orang iku hakimatan bisa ngukumi ngalahi marang ing atase Allah kuwi ora. Enek halangan kok terus sampe kudrohe Gusti Allah ora mampu jebol ora. Iku ngono mung dienggo tutup karo Gusti Allah. Ben ora semata-mata lek kabeh sing ngatur Gusti Allah itu wong kala-kala ben ketutup barang. Mesti niku wonten hikmah. Wa inna ma ja'ala. Angin mesti dadi akan saka Gusti Allah. Dadi akan al-nawaidain pira-pira halangan untuk gagal. Wal wasaita lan pira-pira lantaran untuk sukses. Wal asbabalan kira-kira sebab untuk berhasil didadekno hujba kudratihi ing hijabe kudrohe Gusti Allah. Nggih aling-aling tok. Dadi ngeten. Anake iki mesti kanggo wayang neh, paling penak kanggo wayang. Eme kelir niku nggo ngali-ngali tangane dalang ben ora ketok ping serawi. Nggih. Tapi kelir niku mboten ngalang-alangi tangane dalang. Mboten ta? Wong delok wayang kok walike kelir. Enek wong delok wayang kok walike kelir. Niku si kelir niku tempat penampilan kemampuane dalang, nggih ta? Nggih. Lah, pancen sengaja karo dalang kelir dipasang ning kono kuwi. Ben sing delok ora iso delok semrawute tangane si dalang. Tapi lek wong sing dibubuhi dalang ngene lho. Carane ngobahno wayang kuwi. Niku enek kelir karo gak enek kelir padha wae. Nggih. Lah nyapa dalem kok gawe kelir barang? Kelir digawe. Kuwi ora kok ngalang-alangi tangane jalan kuwi ora, tapi kelir digawe kuwi ben sing delok ora ketok tangane jalan. Mulane lek enek wong kok ora loro, enek buta cakil jeblak kok rumangsane sing jeblak mlebu janaka, iku jenenge wong kapusan kelir. Dan paham ya? Teman-teman kita yang sing kalih Allah Ta'ala hati ini diparingi karomah kebuka nih kau wau. Ini ku koyok-koyok si dalang merelakan diri untuk dilihat dari belakangnya dalang. Dan cuma lirus sembara Allah cara nilai nato wayang ini menunggu. Iba ayo nak panah kok iso bulak balik itu saya panah ini itu asli dia. Roh. Tapi bagi orang sing dulu itu wali kelir. Rumah sana kalau panah kurang-kurang, padahal ini panah setelah di bulan jalan ini. Iya tak? Jadi ngawak lek ketok enek kegagalan, enek lantaran sukses, enek sababnya berhasil. Halangan lantaran sabab itu tidak mempengaruhi kekuatan dan kebrohnya Allah. Tetapi itu diciptakan oleh Allah hanya sekedar untuk mengaling-alingi, untuk membuat hijab agar kebroh itu tidak nampak semata-mata. Wasuhbi wasuhba sangsi ahadiyatihi lan didadekno mendunge srengenge sifat ahadiyae Gusti Allah. Mergo sifat ahadian kuwi lek diblakno tenan glereng malah sembarang kalir ilang. Sembarang kalir dadi ora ketok. Lek sing sampean golek sing sampean pandem niku cangkeme dalang karo dalane iku mungkin janaka ora ketok, werkudara gak ketok, buta cakil gak ketok, sing ketok ya cangkeme dalang mak umi ngoten. Niku mengke male ora ana lakon. Oh, ngoten lho nggih. Nek sampean kok kemandeneng Gusti Allah. Sembuaran kali sama pasar Rabu Salam mungkin sampean gak fungsi jadi kaulane Allah. Lakon kehambaan sampean hilang. Mulanya perlu dimendungi sithik-sithik. Dimendungi sithik-sithik. Ya ben ketok kangelan bareng ngono sampean iku dikek yalangan bareng ya ben ya tau susah bareng ngono. Ben ku iso usaha kanggo napa ngeling-eling Allah sing iso ngilangi susah niku. Ngoten gak jadi, itu lagi kemah. Tapi ini aku buat ini kena dinggo terus-terusan. Lantaran, halangan, sebab, halangan yang nyebab lo gagal, lantaran sing nyebabno hasil, sebab sing nyebabno napa? Ndadekne sesuatu itu jangan dipakai pedoman. Terus tinggu patokan itu enggak bisa. Wes sampai elek wong kok patokane patokan ngawahit halangan. Angger halangan itu kok mesti gagal, kok muni ngono. Angger wasitoh patane ana mesti sukses. Angger sababe muncul mesti berhasil. Kok muni ngono? Pawati sumangka tae wong sing gantungaken persoalan digantungno indah ana sandinge ngawaet wasaet lan asbab digantungno ning kene halangan lantaran dan sebab lek enek halangan mesti gagale lek enek lantaran mesti hasile lek enek sebab mesti dadine kok muni ngono iku ngono mahdulun wong sing asor wong sing diasoraken karo Gusti Allah. Ramadan. Lan enek wong nemoni halangan, enek wong nemoni lantaran, enek wong nemoni sebab, yo diakoni iki halangan, diakoni lek iki lantaran, diakoni lek iki sebab, tapi terus bablas iso ngiyakini lek iki kabeh sing digawe Gusti Allah. Lan Gusti Allah salah ayah-ayah iso ngubah lantaran iki. Lah wong sing ngono kuwi iku jenenge nyambung karo pitulunge Gusti Allah. Wong sing iso ngono kuwi jenenge wong sing usul sambung karo pitulunge Gusti Panwan Nafizi. Utawi wong kang bisa nembus minha saking alangan lantaran lan sebab bisa nembus ilahi langsung marang Gusti Allah iku man wong wa kan utawi man bil minayati kelawan pitulunge Allah iku mausulun bisa nyambung senajan ana kelir tetep jadi yakin lek wayang iki sing ngobahno dalan dadi lho jenenge wong sing nyambung karo kahanane dalan. Maka semanten iki tiyang wali nika wau sing kalih Allah taala diparingi karomah dibuka rahasiane takdire Allah iku sakjane dalam rangka Allah memperkenalkan ngene lho caraku oleh ngatur urip iki ngene. Ben apa? Bene senajan si wali iku dipanggokno ning halangan, dipanggokno ning gone lantaran niku mboten lali karo kemampuane Gusti Allah. Mulane kaya Nabi Ibrahim niku langsung diobong ora makan itu dalam rangka memperkenalkan memperkuat keyakinan Nabi Ibrahim lek geni kuwi tibake ora mempengaruhi kudrohe Gusti Allah. Tak ditampi nggih. Nah. Terus niki pake sampeyan. Lah nek karomah niku di dheleh tengene wong wonge ora rumangsa tapi wong liya roh ya sami lak jan manfaat untuk orang lain, manfaat untuk orang lain sakjane itu adalah orang lain yang tahu ada aroma bagi orang yang dilihat itu sakjane itu fungsinya Allah memperkenalkan kudrohnya kepada orang lain tadi gitu entah gitu loh. Enak uang budu letal itu Quran yang orang patek masah ngono elek aku yang ngeresakno nyatanya nyewok ya mandi dah gue mondok musuhnya kita pusat tumpuk patek saya sampai mecucu-mecucu lah ngomocok Rona aku gak ngerasa no mandi, orang iso mandi. Ngoten gak jane. Orang kok terus berarti, wah, aku pinter kok gak metu karo mae. Lah kok sing bodho kok metu karo mae. Wah lek ngono pinterku ora ana gunane lho aja muni ngono. Ora ngono maksude iki gak ngono iku maksude ngono Allah buka kenyataan bahwa kudrah irodahnya Allah itu tidak terpengaruh oleh apapun, termasuk tidak terpengaruh oleh pintermu itu. Juga tidak terpengaruh oleh bodohnya orang itu. Oh, ngoten. Jadi akhirnya mungkin bisa padha nenggono ne. Bagi sing bodho, ya aja menfonis diri untuk tidak bisa diistimewakne Allah. Bagi sing pinter, ya aja kemleret, mesti lek dadi wong pinter mesti diistimewakne, mesti metu karomah, ya ora mesti. Sing penting kudu mbok sadari. Istimewa atau gak istimewa itu sama-sama. Istimewa ya iso cilaka, ora istimewa ya iso cilaka. Istimewa ya iso bejo, ora istimewa ya iso bejo. Ngoten. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Abu Hasan, Syekh Abdul Hasan As-Sadidi radhiyallahu anhu. Faidatul karomati utai paedahe karomah iku ta'riful yakini, menehi ngerti keyakinan. Iku ta'riful yakini, ngerti akan keyakinan minallahi ta'ala, saking Allah ta'ala. Keyakinan bil ilmi kelawan ilmu, wal kudrati lan kudrah, wal iradati lan iradah, wasifatil azaliyati pan piro-piro sifat kang bangsa azali bijamin layak tariku wa amrin layak tariku ka'anaha sifatun wahidatun qa'imatun bidatil wahid. Jadi bijamin kelawan gemblengan kumpul layak tariku kang ora pisah-pisah. Jadi kudro iroda ngelmu sama basor kalam sak macem-macem e niku ora kok terus pedot-pedot perenca-perenca ngoten niku dadi siji. Dadi siji. Dan nah, itu termasuk paedahe karomah niku ngoten. Paedahe karomah niku wong dendang sadar. Ngoten. Senajan berita sing nyampe sementara bahwa bisa nih kobong kudu ditembaki geni. Bisa nih telus kudu disiram banyu. Sementara ilmu ini ngono. Tapi ora kok berarti kudro karo iroda itu persis koyok berita sing nyampe. Ternyata ono ilmu liyane sing nyampe iki ono maneh sing luwih jembar maneh, yang itu ternyata menjadi satu kesatuan. Bahwa kudro iroda ilmu lan sak panggalane niku kumpul ora terpisah. Lan penyelenggaraan ngelmu kudro iroda lan sifat-sifat kalawau wa amrin lan perintah la yuftaqatu kan ora kena dikritik. Perintahe Allah niku ora kena dikritik. Senajan wong bodho leta-leto dikeki karomah yo ora ana sing demo. Nyatane, ngono lho. Nyatane lho, nyatane terbukti dengan sendirinya oleh karomah itu. Niku lek wali karomah, lek nabi lho. Mukjizat, mukjizat itu ngono. Ya senajan wong sak donya wong kafir Mekah ora terima, ora cocok lek Muhammad bin Abdullah sing yakin itu iso dadi nabi, tapi tetap programnya Allah Muhammad nabi jalan terus. Maka dimunculkan mukjizat agar itu sebagai bukti bahwa perintah Allah itu gak kena dikritik. Oh, maka keanehan koyo-koyo saat temennya sifat azaliyah itu sifatun wahidatun sifat siji kau imatun kan jumeneng bidatil wahidi kelawat zati pengerankan siji. Mula ini ki bedanya wong sing kenal Gusti Allah krono dikenal Gusti Allah nganggo cahayane Allah langsung karo wong sing kenal Gusti Allah dikenal oleh golek Gusti Allah ning liwat proses akale niku mboten sami. Nek langsung liwat cahayane Allah niku sing muncul keyakinan. Tapi lek wong niku kenal Gusti Allah liwat akale sing muncul niku kesimpulan. Napa? Kesimpulan. Nah, sing jenenge kesimpulan itu yang kok berubah lek jatane ngarep berubah, nek kesimpulane yo berubah nek. Betul lho, Ki. Tapi lek kenal Gusti Allah kok langsung jenggelet melalui karomah, ngoten lho. Itu wis gak kena dicuthuk. Lah mbok dipengaruhi wong kaya apa ae ndek mantep. Anu lho, Pak. Sampeyan niku bali wae kono kok. Sampeyan iso kesambet kok, Pak. Tetapi ndaro Gusti Allah ndek wis dikek karomah napa? Suatu ketika pas lewat kono tenan kepethuk jin sing ning kono kuwi iso omong-omongan. Iki jine wis ngomong aku ora rembang kowe kan. Kurawane karo kowe. Wane ngoten. Tapi dhek ora lali Allah. Oh, bisa kok lagi buka kenyataan tiba jin kuwi wis ngono kuwi tok. Lah pun waktu itu yakin dhek. Dene iku lho bos, ngomong ngono wong nganggo dalil bukti. Lho, buktine kok kan. Iku dhek ana liwat kono ya teko omah jeblak mati. Terus sing kono liwat korone teko omah jeblak mati. Terus sing kono anake ngene liwat sing moro-moro ketabrak. Ini ngono kuwi lho gole. Ya Allah ngono-ngono ritek. Dhewe ora terpengaruh. Mergo wis mantep keyakinan. Mergo wis gak nganggo model empiris akal. Lek model niku liwat kono kecelakaan, liwat kono kecelakaan, liwat kono kecelakaan. Kejadian nenek penglima itu akal terus ngimpul no. Nek ngono sing marai kecelakaan mergo liwat kono. Nah, ngono. Karo Gusti Allah enek wong dikai karomah pas liwat kono atine dibuka. Ya roh. Roh lek ning kono pancen Gusti Allah gawe makhluk sing jenenge jin. Sing sok-sokne tangane serawitan. Tapi karo Gusti Allah dijujurno. Nek jin kuwi sakjane ora apa-apa. Sing kuwasa panggah Gusti Allah. Dan itu dilihatkan nyata ora jarene. Lah wis ngono kuwi ya mantep. Liwat kono ya santai-santai wae. Yo ngoten. Mula dawuh Syekh Abdul Hasan Asadi, layastawi ora padha sapa man wong ta'arofa kang kenalaken sapa Allah Gusti Allah ilahi marang man. Allah memperkenalkan diri kepada orang itu oleh menala binuri nganggo nure Gusti Allah langsung ora padha biman kelawan wong ta'arofa kang kenalaken sapa Allah iman ilallah marang Gusti Allah dikenal bi aklihi liwat akale man. Lek kenale Gusti Allah liwat akal iku sok isik gampang gugrek. Tapi lek kenale Allah liwat langsung berupa karomah-karomah itu maka itu menjadi keyakinan yang tak tergoyahkan. Wali ajli annaha lan krono arae sak temene karomah iku tasbitun ngukuhaken netepaken liman kedue wong dhuharu kang wis pertelo ketok muncul apa karomah lahu kedue man. Jadi krono pancen fungsine karomah itu diantaranya untuk memperkuat dan mengokohkan keyakinan bagi orang yang dimunculi itu. Mulane rubama wajada, kadang-kadang nemu haing karomah sapa ahli bidayati wong sing lagi kawitan laku si bidayati ing dalam kawitane ahli bidayat. Icik-icik-icik belajar dan pisang tindu wis metu karomahe. Suwali wafati dalam kelangan haing karomah mau sopo ahli nihayati wong sing ahli notok sing perjalanan wis ngepo malah kelangan karomah nihayati ing dalem nihayah ing dalem notoke si ahli nihayah. Aneh ya sing ati wiridan ukur-ukur pisan tindo metu karomahe lah sing wis wiridan lawas orang mundak mandi malah ora metu apa-apane. Di sini karena memang fungsinya karomah itu salah satunya adalah untuk mempertebal keyakinan bagi si pelaku sulut itu bahwa ternyata memang apa-apa itu tidak ada pengaruhnya. Ya senajan aku wiridan total ritek, senajan aku orang rekena apa-apa ritek, nek Allah wayahe maringno tetep maringno. Nyata ku. Lah kok ndak liyo salah tenan kok. Ngono. Mergo pancen cek kawitan dingonokne karo Gusti Allah. Tapi suwe-suwe krana wis mantep lek sembarang kalir kok Allah. Suwe-suwe iki wong iki arep kok dibalik meneh. Posisine balik ora duwe karo maneh. Lek pengen marek ya golek pangan. Lek noak ya golek ngombe. Mungkin kalau apa lah mobil. Nah mungkin lah pun, maten kok terus berarti, tidak menunggu mobil itu orang istimewa nih. Tapi lah ngelak itu boleh mobil. Orang kok soal istimewa, butuh itu orang butuh istimewa, butuh itu butuh selamat. Oh, terus sejauh fungsi nih kan? Maten, berkenapa apa? Isma krono onok barang alahikan iku tetep ingatase ma sopo ahli nihayati wong sing ahli notok tauhite rupane mamina rusuhi nyatane saking tumancep bil yakini dalam keyakinane wal kuatilan kekuatan imane wat tamkinilan kukuh keyakinane layak majunan banjur ora podo butuh sopo ahlun nihayat ma'ahu sertane keyakinan mau ora butuh ilamu tak bitin maringkan ngukuhno semuatno mana karena tanpa karomah pun imannya sudah kuat, tanpa karomah pun keyakinannya sudah mantap, tanpa karomah pun dia sudah tetap yakin bahwa Allah semuanya yang akan menggalang segala sesuatu. Maka orang seperti itu malah enggak perlu karomah. Krono enggak perlu, enggak diparingi. Senajan dhewe lara, jur diobati waras, kok terus Gusti Allah ngalih ning obat ku ya ora. Ngoten lho. Senajan dhewe napa? Butuh duit, bangsa oleh duit malah karepe keturutan, kok terus Gusti Allah ngalih ning duit ya ora. Dia tetap ngenteleng, ngenteleng, hati ngenteleng, terus ngendeng ning Allah. Kok ketekan duit ya Allah, ora ketekan duit ya Allah. Hasil ya Allah, ora hasil ya Allah. Penak ya Allah, ora penak ya Allah. Jadi akhirnya karo Gusti Allah digawe wajar-wajar saja kaya umume wong-wong. badan. Allah. Lewatan. Niki kena tinggu bukti kena apa? Nek sok sing sok bantah, sok sok mikir. Aroma itu khurafat. Para sahabat-sahabat dulu itu enggak ada yang punya karomah malah jadi sahabat. Malah yang belakangan-belakangan wali-wali bermunculan ngaku-ngaku punya karomah. Kalau begitu para wali itu lebih istimewa daripada para sahabat ya. Salah, mulai-mulai salah. Anane wong dibumburi-buri iki akeh sing dikeki karomah. Sementara sahabat-sahabat dan muridnya sahabat malah ora katek duwe karomah. Mergo apa? Mergo sing dibumburi kuwi imane glicak-glice. Ben ra glicak-glice perlu dimantapkan dengan bukti yang namanya karomah. Lha nek para sahabat para tabi'in ku ora usah karomah wis do mantep, ya ora perlu dikeki karomah. Ngoten lho. Mula antarané karomah dan salamah. Ngoten. Bahasa liyane antarané taksis karo taklis itu tidak sinkron. Ngoten. Wong dikei keistimewaan ora kok mergo wong niku selamat ora dikei keistimewaan mergo arep nemoni halangan. Dan nalika nemoni halangan ku dhewe iki ora kaget saiki dikei karomah sik menapa nggo latihan. Ya nek sing ulama sing biyen-biyen ora butuh. Ora ora butuh, lek gak butuh napa? Wis mantep kok. Mergo mau fungsine karomah diantaranya adalah untuk memantapkan keyakinan. Lah nek keyakinan wis mantep, lha apa dimantepno? Eh? Padriku niku. Wa hadza kana salafu radhiyallahu anhu. Dan cekap semanten. Monggo kita tutup kali ini sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa sahbihi wa sallam ya jami'an alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa ni'amahu wa kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika allahumma shalli ala sayyidina Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أخير كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.